إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني وإياكم جميعا من النار. Semoga Allah melindungi saya dan antum semuanya dari an-nar. Ikhwani fi din, sebuah topik yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan tausiah di sore hari ini. Yang sebenarnya topik ini telah sering disampaikan oleh asatidzah kita hafizahumullah, bahkan sering pula ulama kita menekankan dan mengulang-ulang. Namun karena sebab yang mendorong para ustadz tersebut untuk menyampaikan topik semisal ini atau bahkan disampaikan oleh para ulama ternyata berulang-ulang, sebab tersebut yang menjadi motivator tema semisal ini disampaikan berdatangan dan bermunculan, maka manusia yang sifat dasarnya sering lalai dan sering lupa sangat butuh untuk terus diingatkan, diulang kembali. Harapannya yang pernah mendengar dan lupa karena berbagai hal lupanya, karena kesibukan atau faktor-faktor lain, maka tausiah dengan tema semisal ini yang akan disampaikan menjadi pengingat bagi dia. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, teguran, ingatkan, karena teguran dan peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, menjadikan orang-orang yang beriman menjadi ingat kembali. menjadi tersadarkan. Kelalaian hamba-hamba Allah ini beragam kadar dan prosentasenya. Ada yang kelalaiannya baru di awal permulaan kelalaian. Ada yang lebih jauh dari itu. Dan ada bahkan kelalaian itu sudah menyeret dia tanpa dirasa, tanpa disadari, sudah berada di ala syafa jurufin har. Sudah berada di tepi jurang yang membahayakan dia untuk mudah jatuh tergelincir ke sana. Lesek. Baik jenis pertama, kedua maupun ketiga, kita punya tugas untuk mengingatkan. Kita punya sebuah kewajiban masing-masing di antara kita untuk memberikan wasiat, ajakan dalam kemasan tawasi bil haq, tawasi bis sabr, atau al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, nasihat. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Topik itu adalah keistiqomahan kita selalu teruji dan terancam dari waktu ke waktu. Keistiqomahan kita di atas sunnah, di atas tauhid, bahkan di atas al-manhaj as-salafi, di atas ketaatan, berbagai ta'at, berbagai amal ketaatan, baik amal ketaatan yang sifatnya pribadi-pribadi atau amal ketaatan yang sifatnya melibatkan banyak orang, terancam dari waktu ke waktu, teruji. Demikian Allah Subhanahu wa taala memang sunnah itu sunnatullah yang telah Allah gariskan dalam catatan takdirnya dan kehendaknya yang maha mutlak, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan adanya kematian dan kehidupan, mati sekelompok orang, hidup yang lainnya, lahir yang lainnya, yang ini mati. Terus begitu silih berganti, al-maut wal haya, al-maut wal haya, antara kematian dan kehidupan, telah mendahului kita generasi demi generasi, dan mereka juga diuji. Dalam ayat ini Allah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang maha suci yang telah menciptakan adanya kehidupan dan kematian. Apa tujuannya? Liyabluwakum, untuk Allah memberikan ujian. Ayyukum ahsanu amala, ujian ini pun bertujuan, yaitu siapa di antara kalian yang ahsan, yang terbaik amala, amalannya, terbaik istiqomahnya, terbaik kesabarannya di dalam menghadapi rintangan dan tantangan menjalankan syariat. Siapa yang terbaik keikhlasannya? Siapa yang terbaik kejujurannya? Siapa yang terbaik dan terkokoh akidahnya, imannya, manhajnya? Ahsanu amala, amalan zahiran wa batinan, amal yang nampak, terlihat dan terdengar, ataupun amalan yang bersifat batin, keikhlasan, kejujuran, keyakinan, ketawakalan. Semuanya dalam proses ini, ayuhal ikhwan. Dalam ayat yang lain, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan ahsiban nas ayyitraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja menyatakan dirinya beriman? Saya mukmin, saya muslim, saya berkomitmen di atas tauhid, saya berkomitmen di atas sunnah, saya berkomitmen untuk menjauhi dan meninggalkan kesyirikan, menjauhi dan meninggalkan kebid'ahan, menjauhkan diri dari berbagai kemaksiatan. Berkomitmen. Kemudian dibiarkan begitu saja dengan mudah tanpa ada rintangan bertauhid. Dengan mudah tanpa ada rintangan menjalankan sunnah. Dengan mudah lancar, tidak ada satupun kendala dalam menerapkan al-manhajus salafi, dalam mempertahankan manhajnya sampai dia wafat. Lah. Setelah komitmen itu, bukan kenyamanan demi kenyamanan yang akan datang, kelancaran demi kelancaran, enggak. Karena Allah sudah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Sementara mereka tidak diuji, tidak diberi ibtila, tidak diberi bala, tidak diberi fitnah, la yuftanun, la ada yang enggak mungkin. Macam-macam bentuk fitan itu. Sebelum kita sebutkan, Allah lanjutkan apa tujuan dan hikmahnya. Allah mengatakan, barakallahu fikum, walaqad fatanna alladhina min qablihim, falaya'lamanna allahu alladhina sadaqu, walaya'lamanna al-kadhibi. Sungguh, kata Allah, telah kami uji, kami beri fitnah, kami beri bala orang-orang sebelum mereka yang telah menyatakan beriman, berkomitmen untuk tetap berada di atas tauhid, berkomitmen untuk berada di atas bimbingan Nabi yang diutus kepada mereka. Kami uji mereka, kami beri bala mereka, kami beri fitnah mereka. Kenapa? فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Agar Allah benar-benar tahu siapa yang sadaqu, siapa yang jujur, siapa yang ternyata kadhibi, dusta dalam komitmennya, dalam ucapannya, dalam klaimnya. Orang-orang yang sadaqu, orang-orang yang jujur pun terbagi-bagi tingkat kejujurannya, berkadar dengan kadar yang berbeda. Allah uji lagi nih. Terus diuji. Oh, ini memang kadarnya kelas 1. Ini memang kadarnya akan mendapatkan Jannatul Firdausil A'la. Jannah Allah yang tertinggi, Jannatul Firdaus. Dikumpulkan dengan para nabi, para rasul pada posisi yang tertinggi, karena jannah itu disebutkan oleh nabi, diberitakan oleh nabi, mi'atu darajah. Ada 100 tingkatan. 100 tingkatan itu bukan dengan kehendak kita memilih. Tidak. Tetapi kita berada pada kadar yang mana? Pada tingkatan yang mana? Maka tingkat kejujuran iman, akidah, ibadah, dan amalan yang dia lakukan, itu yang akan menentukan dengan izin Allah derajat-derajat dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus teruji. Ada yang teruji untuk kemudian dia meningkat posisinya di jannah. Naik derajatnya dari derajat yang bawah naik yang di atasnya. Atau mungkin ujian berikutnya menyebabkan dia dengan izin Allah naik lagi ke derajat yang di atasnya lagi. Ada ujian berikutnya, naik lagi derajat dia. Sampai pada puncaknya Jannatul Firdaus Al-A'la yang atapnya adalah arsy, arsyur rahman, arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kena fitnah, kena ibtila, mestinya dia bisa masuk setidaknya pada derajat yang paling bawah langsung tanpa melalui azab. tanpa melalui proses masuk ke dalam an-nar dulu, lebih dulu. Tapi karena ujian, karena fitnah, dia harus terpelanting dulu ke dalam an-nar sesuai dengan kadar penyimpangannya, kadar kemaksiatannya, untuk kemudian ketika dia masih tergolong sebagai muwahhid, sebagai ahli tauhid, Allah selamatkan mungkin dengan syafaat para nabi, syafaat para malaikat, syafaat para syuhada, dan beberapa syafaat yang lainnya, termasuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau murni rahmat Allah tabaraka wa taala, keluar dari an-nar dalam keadaan humama, kata Nabi. Tubuhnya itu hitam bagaikan arang. Demikian derajat-derajat hamba Allah tabaraka wa taala. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dua ayat yang kita dengar ini, semoga harapannya Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian dari hamba-hamba Allah yang menjadi takut, menjadi khawatir. Ketakutan dan kekhawatiran yang melahirkan semangat berharap kepada Allah, mengharapkan rahmatnya. Ketakutan dan kekhawatiran yang melahirkan kesungguhan dalam beramal. Kekhawatiran dan ketakutan yang melahirkan ziyadatul iman, bertambahnya iman. Bukan ketakutan atau kekhawatiran yang membuat keputusasaan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah sunnatullah, garis yang telah Allah tentukan, yaitu adanya ibtila, diuji. Yuftanun, difitnah, diberi fitnah untuk diketahui kadar imannya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Fitnah itu sulit diterka kapan datangnya. Dari jalur mana dia datang. Dan ketika datang, sebesar apa kapasitas fitnah ini. Nggak ada yang bisa menerka. Tidak ada yang bisa menebak. Maka dari itu, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an adalah orang-orang yang benar-benar terbukti sebagai orang yang takut dan khawatir munculnya fitnah. Makanya fitnah itu disebutkan dalam nas sunnah, dalam nas hadis yang Nabi memerintahkan kepada kita terhadap para sahabatnya. Ketika beliau berada di tanah pekuburan bersama para sahabat, qala istaeedzu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah, beristiazah, meminta al-auz, meminta perlindungan dari Allah, kata Nabi, dari berbagai fitnah, baik yang nampak. Nampak itu artinya terlihat, cepat terdengarnya, mudah terantisipasi, bisa diketahui ciri-cirinya. Atau datang tiba-tiba nasihat. Fitnah datang, tiba-tiba ada nasihat. Dari seorang alim. Dari kalangan ulama. Cepat mengetahui ini fitnah. Diantisipasi, dipelindungi umat. Diberi pagar, diberi benteng. Ini fitnah yang nampak. Ada fitnah yang khafiyah. Ada fitnah yang batinah. yang tidak terlihat tersembunyi datang secara perlahan, sulit terantisipasi, begitu samar dia, sehingga orang yang terkenai dan terhingga fitnah ini gak sadar, gak percaya, masa saya sudah terfitnah? Masa? Dan fitnah itu ada yang menimpa akhlak seseorang, tapi akidahnya masih selamat. Menimpa akhlaknya, fitnah menjadikan dia suka misalkan berkhianat, suka berdusta, suka merugikan orang lain. Karena fitnah, dia menjadi orang yang tidak menunaikan hak orang. Akhlak, baik hak orang lain dalam makna tetangga, ataukah orang tua, ataukah anak, ataukah istri, ataukah suami, ataukah kawan, kawan berdagang, kawan berbisnis, dan seterusnya. Ini menimpa akhlak. Ada fitnah yang menimpa ibadah dia. Ibadahnya menjadi tidak di atas bimbingan ilmu. Keluar dari bimbingan sunnah. Sehingga dia jatuh pada sebuah fitnah yang disebutkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah bentuk amalan yang bukan dari bimbingan kami, kata Rasulullah, bukan dari contoh kami, bukan dari sunnah kami, maka amalan itu tertolak, tidak diterima. Mardud. Tertolak kepada pelakunya. Terfitnah dalam hal ibadah. Ada yang terfitnah dalam hal akidahnya, manhajnya. Bahkan terfitnah sampai pada tingkat imannya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, sebuah hadis yang para ustaz kita sering mengulang-ulangnya. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang selamat dari apa yang diberitakan dalam hadis ini. Dan kita enggak bosan mendengarnya dengan harapan kita mendapatkan bentuk ilmu baru dari nas-nas dan dalil-dalil ini. Beberapa dalil, beberapa hadis, atau secara umum dalil-dalil Quran maupun sunnah, ketika didengar pada awalnya kita mendapatkan satu atau dua ilmu. Mendengar dalam majlis berikutnya, dalam majlis talabul ilmi berikutnya, dia kita mendapatkan ilmu yang ketiga dari dalil yang sama. Belajar lagi tahun berikutnya, ini kan yang dulu iya, tapi sekarang ada masalah lagi. Oh, salah satu maknanya ini, iya. Nih contohnya, dalam buku tafsir dijelaskan oleh ulama ini dijelaskan, punya ilmu yang keempat dari dalil yang sama. Barakallahu fikum. Ilmu tersebut bisa dalam bentuk makna, definisi, kandungan hukum, atau dalam penerapannya dengan realita yang kita hadapin. Dulu kita gak nyangka ternyata hadis A atau B atau C ternyata dalam penerapannya berdasarkan penjelasan ulama dalam masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Itu ilmu. Makanya kita sering mendengar kenapa para ulama atau para asatidzah mengulang-ulang hadis al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah ilmu, barokah fatwa dan bimbingan itu bersama atau terletak bersama dengan para ulama kibar. Kenapa sebabnya? Karena itu tadi. Para ulama kibar telah belajar dari sejarah. Belajar dari peristiwa demi peristiwa yang mereka lalui. Nyantum baru mengenal dakwah ini, ada yang 5 tahun, 4 tahun, ada yang 10 tahun, 15 tahun. Ya. Maka antum mendapatkan penerapan dalil-dalil itu sejauh mana antum menjalani praktek hidup ini tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. hadis yang Nabi sebutkan, yaitu badiru bil amal. Bersegeralah kalian dalam beramal. Fitanun kaqita'il lailil mudhlim. Fitan, jamak dari fitnah. Berarti banyak, beragam bentuk dan kadarnya. Bagaikan potongan malam, kata Nabi, yang sangat gelap. Kaqita'il lailil mudhlim. Obatnya, jalan keluarnya, solusinya diberikan oleh Nabi di awal hadis. Badiru bil amal. Bersegeralah kalian dalam beramal. Jangan ditunda-tunda. Selagi sempat, cepat. Jangan nanti aja, besok aja. Oh nanti kalau saya lagi ada urusan sekarang. Oh nanti, jangan. Cepat. Cepat, kata Nabi. Kalau disebut amalan, biasanya yang awal muncul di kita itu, di benak kita, ya awalan amalan-amalan nawafil. Benar, itu salah satu. Amalan nawafil itu seperti tahajud, puasa di siang hari, ya. Kemudian sholat-sholat, misal sholat duha, sholat sunnatul wudhu, sodakoh, tilawatul Quran, zikir pagi, zikir petang, banyak beristighfar dalam sehari, di dalam perjalanan kita, di dalam majlis kita, di rumah dan di luar rumah, mengucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdi subhanallahaladzim. Berbagai macam zikir yang itu sunnah, yang itu amal saleh. Sodakoh, melihat orang lemah, kita bersodakoh. Ada sebuah amalan saleh terkait penyebaran ilmu atau dakwah, dia bersodakoh. Semuanya amalan saleh. Birrul walidain, cepat, jangan ditunda-tunda. Juga itu amal saleh. Berbaik dengan tetangga, dan seterusnya. Badiru bil amal. Segera dalam beramal. Itu awal yang muncul di benak kita. Dan itu bagus. Hidupkan. Praktekkan, tumbuhkan. Tapi ada makna-makna yang lebih luas dari itu. Dari perintah Nabi. Badiru bil amal. Bersegeralah dalam beramal. Di antara amal bahkan kalau disebutkan dibandingkan yang tadi telah disebutkan lebih tinggi posisinya adalah talabul ilmi. Belajar. Belajar. Ilmu. Al-Quran was sunnah dalam berbagai bidang. Belajar Al-Quran was sunnah dalam bidang iman. Bagaimana ulama berbicara tentang masalah iman. Iman terkait Allah, apa saja yang perlu kita kenal tentang Allah. Iman terkait dengan para nabi. Yang penghujung dan penutupnya adalah nabi kita Muhammad. Apa saja yang terkait dengan nabi. Yang terkait dengan kehidupan akhirat. Apa saja yang harus kita imani. Jangan sampai ternyata ada sebuah keyakinan di kita yang salah. Tapi kita gak tahu, gak sadar bahwa itu salah. Kenapa? Karena gak belajar. Berarti kita kena fitnah. Jatuh kita dalam satu fitnah. Dalam bidang manhaj. Dalam bidang ibadah. Belajar, belajar, belajar. Talabul ilmi. Nabi mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah faqihkan dia. Allah jadikan dia faham. Faqih, fahim. Benar-benar faham tentang urusan agamanya. Ada kesempatan kita. Punya kita tenaga, alhamdulillah. Kita tidak harus capek karena kita duduk di kursi roda. Untuk berangkat ke majelis-majelis ilmu. Kita tidak harus menggunakan tongkat. Kita tidak harus naik turun gunung, kehujanan dan kepanasan. Lelah. Tidak. Alhamdulillah. Allah mudahkan subulul ilm. Jalan-jalan menuju ilmu. Alhamdulillah kita belum tergeletak di atas tempat tidur. Karena kena penyakit komplikasi, atau penyakit jantung, atau penyakit gula, atau dan seterusnya. Alhamdulillah. Anak istri kita sehat. Badiru bil a'mal. Cepat, segera. Dalam mewujudkan amalan. Kenapa? Fitanun katita'il laylil muzlim. Fitnah itu berdatangan, bermunculan. Bagaikan potongan-potongan malam atau kegelapan-kegelapan malam yang betul-betul gelap. Gelap. Nggak disangka. Semakin seorang belajar, dia semakin tahu tentang gelapnya fitnah itu. Bahaya. Segera, wahai ikhwan. Rijalan wa nisa'an talabul ilm. Belajar dan belajar. Jangan ada yang mengatakan nanti. Lalu kenapa enggak tahu? Aduh, ana lagi ini, ada itu. Enggak selesai-selesai. Enggak ada ujungnya memang. Ujungnya apa? Urusan dunia ini tadi. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian mendatangi kubur, baru selesai ujungnya. Maka sekali lagi, amalan pertama yang kita wajib mengamalkannya, menjalankan perintah Nabi, badiru bil a'mal. Bersegeralah dalam beramal. Salah satunya dan terhitung yang terpenting adalah talabul ilmi. Ya, talabul ilmi bukan, afwan saja, bukan majlis-majlis tausiah seperti ini. Ini salah satu dari majlis ilmu, bahkan ada yang lebih penting dari ini. Yaitu kajian-kajian yang disampaikan oleh asatidzah yang ada di tengah-tengah antum. Alhamdulillah, antum di Bandung, ada Ustaz Abu Yasir, beberapa asatidzah yang lain yang datang secara rutin, Ustaz Abu Hamzah, ya, Ustaz Rashid. Nah, mengajarkan kepada antum tauhid secara bertahap dari satu kitab ke kitab. Mengajarkan kepada antum fikih, bagaimana cara beribadah. Mengajarkan para ustaz tersebut kepada antum tentang bagaimana memahami ayat-ayat Al-Qur'an dalam pelajaran tafsir, dalam pelajaran akhlak. Dan seterusnya. Itu yang lebih harus mendapatkan porsi untuk dipentingkan. Tausiah seperti ini, insyaallah harapannya ada manfaat. Untuk kita, ya setidaknya berjumpa, kita melepas rindu, ada sedikit-sedikit ilmu, harapannya dapat menambah iman dan semangat. Tapi yang inti daripada talabul ilmi adalah yang diajarkan oleh asatidzah, di situ antum tinggal. Segera, sebelum fitnah datang, cepat belajar, cepat. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Lah, untuk jenis ini aja, talabul ilmi, bukan kemudian semuanya Allah biarkan berjalan lancar, mulus, tidak ada tantangan, tidak ada godaan. Enggak. Akan ada itu. Ada yang digoda karena kalau berangkat malam suka flu dia. Karena hawa cuaca di malam hari. Flu. Sehingga dia, kenapa kok gak hadir yang kajian badal isya? Ana gak bisa keluar rumah malam hari. Karena ana langsung sesak. Yujilallah. Dilihat sejauh mana perjuangan dia. Mujahadah dia sejauh mana. Memang kalau sudah dikatakan, iya kesian. Fulan itu kalau malam memang dia gak bisa hadir tadi. Kenapa? Sesak nafasnya. Ya kita tentu akan mendoakan Allah yashfi. Semoga Allah sembuhkan dia. Tapi sejauh mana upaya dia? Misal, ada yang berupaya. Tolong rekamannya. Saya kalau yang taklim malam itu pingin tapi saya gak bisa. Pulang tuh saya langsung jatuh sakit. Kalau malam hari. Uzur. Tapi dia mujahadah. Yujahid. Minta rekamannya, didengarin, dicatat. Pelajaran yang diajarkan pada malam hari itu. Misalkan, kitab kasyf syubhat. Misalkan kita al-aqidah al-wasithiyah, dia minta rekamannya, dia catat di rumah. Malam hari pakai kaos kaki, pakai jaket di rumah. Ya. Dia tulis. Dia bermujahadah. Kenapa? Karena dia memang, yaitu tadi, tingkat keimanannya memang tinggi. Kejujuran, komitmen dia itu memang tinggi. Dan terbukti ketika ada taklim di siang hari, di sore hari, dia termasuk orang terdepan. Terbukti. Karena malam hari dia gak bisa. Antum kiaskan berbagai kendala-kendala lainnya. Tanpa saya beri contoh satu persatu. Bukan tanpa rintangan. Enggak. Masing-masing orang ada ujiannya. Beda yang ini dengan yang itu. Si fulan dengan si fulan. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Fitanun ka qita'il lailil mudhlim. Fitnah itu, kata Nabi, yang banyak jumlahnya itu, datang bagaikan potongan kegelapan malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di pagi hari masih beriman, di sore hari jadi kafir. Gimana sih? Kok bisa? Orang yang berilmu memahami karena dia belajar nawaqidul iman. Dia belajar dalam pelajaran akidah nawaqidul iman. Pembatal-pembatal keimanan. Belajar dia. Bahkan mungkin sudah 2-3 kali dia belajar kitab itu. Di pelajaran pertama bersama Ustadz Fulan, dia mendapatkan sekian faedah. 2 tahun lagi, Ustadz lain lagi mengajar atau Ustadz yang sama. Karena menganggap pentingnya masalah ini, diulangi lagi kitab Nawaqidul Iman. Belajar lagi dia, dapat lagi poin-poin faedah-faedah ilmiah. Sehingga dia faham, Nawaqidul Iman itu apa saja. Pembatal-pembatal keimanan itu tahu dia. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Nabi menggambarkan di pagi hari beriman dia. Masya Allah, di atas tauhid. Sore hari jadi kafir. Atau sebaliknya kata Nabi, di sore hari seperti ini lagi kita duduk, belajar, mukmin, muslim, muwahhid. Sore hari, pagi hari jadi kafir. Semakin seorang belajar tentang iman secara detail, semakin dia khawatir. Iya, kenapa? Karena ada rintangan ini. Iman itu di sana ada jurang. Di situ jalan yang licin. Di situ ada lubang. Di situ ada binatang berbisa yang bisa memangsa saya dengan cepat. Di situ ada binatang buas. Di situ ada perampok-perampok yang membawa pedang-pedang yang tajam. Semuanya mengancam saya. Tapi orang yang gak berilmu santai aja. Dia gak tahu ternyata jalan ini berjurang. Mudah longsor. Dia bisa jatuh. Terpelanting dalam jurang itu. Gak paham dia. Santai aja. Ah, mana mungkin sih. Tapi orang yang berilmu tahu dengan ilmu itu. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Takut dia. Bagaimana di pagi hari beriman, di sore hari menjadi kafir. Ini Rasulullah menggambarkan bagaimana cepatnya penyimpangan itu datang. Memang bisa seperti itu terjadi. Bisa bermakna kufur-kufur akbar. Atau bisa pula bermakna kufur asghar. Kufur akbar yaitu kekufuran yang mengeluarkan dia dari keimanan secara mutlak menjadi statusnya kafir. Atau kufur asghar. Tidak mengeluarkan dia dari bingkai keimanan secara mutlak, tapi dia sudah ada di tepi-tepinya. Sudah mengkhawatirkan. Lebih besar dari dosa-dosa besar yang lainnya. Kufur aswar ini tadi, atau syirik aswar. Nah, ikhwani fi din, azzani Allah iyyakum. Apa sebabnya, kata Nabi, sampai secepat itu? Qala yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Menjual agamanya, menjual imannya, menjual akidahnya dengan sesuatu nilai duniawi yang sedikit. Bi'aradin minad dunya, bi'aradin minad dunya. Sesuatu nilai duniawi yang sedikit. Ya, memang sedikit. Walaupun yang dia dapatkan itu, kalau itu materi, ya, 2 buah mobil, per mobilnya berharga 2M. Dapat 2. Sedikit. Atau dia mendapatkan tanah, sebidang tanah seluas sekian dan sekian, pada posisi yang sangat strategis, bernilai tinggi, ya, per meternya 25 juta. Dia dapat 5.000 meter. Sedikit. Sejenak itu. Itu kalau dalam bentuk materi. Terfitnah dia. Dia jual akidahnya. Gimana sih menjual akidah itu? Ain. Pentingnya sebuah ilmu. Kadang-kadang fitnah atau dunia yang membuat dia jatuh dalam kubangan atau jurang yang dalam dari fitnah ini tidak berupa materi. Secara materi dia bukan orang yang mudah tergiur dengan apa yang namanya harta. Nggak tergiur dia. Orang punya rumah yang bagus, biasa aja dia. Hidupnya zuhud. Zuhud. Bukan itu yang dia cari. Tapi yang dia cari adalah sanjungan dan kekaguman manusia. Sanjungan dan kekaguman manusia. Dia puas. Puas dia ketika manusia kagum. Ketika manusia menyanjungnya. Memujinya. Puas dia. Dunia itu. Dia sampai sanggup menjual akidah demi mendapatkan kekaguman manusia, walaupun dia harus menjual ayat-ayat Al-Quran, walaupun dia menjual hadis-hadis Nabi, walaupun dia memelintirkan manhaj yang diwariskan oleh Salafus Saleh. Yang penting manusia tetap kagum, manusia senang dekat dengannya, manusia menilainya sebagai orang yang ini ataukah yang itu. Puas dia. Dunia itu kadang-kadang, barakallahu fikum, mirip dengan yang kedua tadi, gengsi. Entah gengsi keluarga, entah gengsi suku, entah gengsi pribadi. Gengsi. Apa kata orang? Apa kata celaan orang? Mendorong dia jatuh ke dalam fitnah yang cukup dalam, bahkan bisa sampai pada kekufuran. Masih ingatkah kita? Kematian, peristiwa kematian paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Masih ingat kan? Bagaimana seorang Abu Thalib yang membela Nabi, bangga ketika punya ponakan yang bernama Muhammad. Ketika Nabi mulai berdakwah, didukung, dilindungi, enggak berani Quraisy melangkahi Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan dalam sebuah syair, tarik-menarik di kalangan ulama tentang thubut daripada syair ini dinisbatkan kepada Abu Thalib menjelang wafatnya, mengucapkan walaqad alimtu أن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. Sungguh aku telah berkeyakinan, yakin, kata Abu Thalib, bahwa agama yang dibawa dan didakwahkan oleh Muhammad ini adalah agama manusia terbaik. Terbaik sudah. Aku yakin. Kalau seandainya bukan kekhawatiranku, cibiran, munculnya cibiran kaumku, atau celaan mereka terhadapku bahwa aku tidak kokoh di atas warisan nenek moyang. Kalau bukan karena itu, niscaya Anda akan mendapatiku, mendapati diriku ada di garda terdepan menerima agama Muhammad ini. Dan peristiwa matinya telah antum pelajari dalam pelajaran kitab Tauhid. Bagaimana Rasulullah menyatakan di detik terakhir hidupnya di bumi ini, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah ucapan yang aku akan membelamu di hadapan Allah. Dua tokoh besar musyrikin ada di samping itu, berebut dengan Nabi. Satu sosok ini mati di atas tauhid atau di atas syirik, berebut. Ingat wahai Abu Thalib, jangan kau tinggalkan warisan nenek moyang kita. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apa kau sudah enggak mau lagi wahai Abu Thalib terhadap keyakinan akidah Abdul Muttalib, yakni dari keturunannya, ayah nenek moyangnya? Bingung dia melihat keadaan ini. Nabi mengulangi, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan cepat, cepat kalimat ini, sebuah kalimat, ucapan yang aku akan belamu nanti di hadapan Allah. Masih terngiang, apa kata kaumku? Apa kata komunitasku? Apa kata orang? Apa kata orang? Bahwa Abu Thalib telah meninggalkan warisan nenek moyang. Mata ala syirik. Mati di atas kesyirikan. Gengsi. Bukan hanya peristiwa itu saja dalam sejarah umat ini yang mati di atas kekufuran karena gengsi. Bukan hanya peristiwa Abu Thalib terjadi dalam sejarah. Fitnah datang menimpa. Kadang-kadang fitnah itu masuknya melalui kepandaian dan kejeniusan. Karena jenius, Allah berikan kepada dia nikmat kejeniusan. Jenius. Hafalannya kuat. Pinter. Dalam memahami dalil-dalil. Kuat. Cepat. Ketika dia melihat sekitar dia, kawan-kawan dia dalam belajar, dia sudah paham, kawannya gak paham masih. Dia sudah hafal, teman-temannya belum hafal. Muncul rasa apa? Ujub. Diuji oleh Allah. Rasa ujub. Merasa dirinya lebih dari kawan-kawannya. Merasa lebih dari yang di sekitarnya. Bahkan berlanjut waktu merasa lebih dari ulamanya. Dari gurunya. Banyak dalam sejarah. Peristiwa contoh. Wasil bin Atha. Siapa Wasil bin Atha? Seorang pelajar. Yang gigih. Tekun. Nggak suka pada kehidupan dunia. Tekun, zuhud. gigi dalam belajar, pintar, jenius. Diberi kesempatan oleh Allah belajar ilmu kepada seorang ulama besar. Di akhir-akhir masa, At-Tabi'in. Siapa gurunya? Al-Imam Al-Kabir, Al-Hasan bin Abil Hasan, Al-Basri. Yang dikenal dengan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Diberi kesempatan belajar ilmu kepada alim kabir. Masih kurang apa? Pinter. Cepat paham. Melebihi banyak kawan-kawannya. Dan nikmat duduk belajar di hadapan seorang alim kabir. Muncul satu pembahasan. Pembahasan menyikapi tentang seorang muslim pelaku dosa-dosa besar. Apakah dia masih dikategorikan muslim ataukah dikategorikan kafir? Pada masa itu muncul fitnah kaum khawarij yang memvonis kufur para pelaku dosa besar. Berlawanan dengan Murji'ah. Ramai pada saat itu fitnah sedang terjadi. Ulama menjelaskan. Tapi muncul fenomena fitnah khawarij Murji'ah. Masing-masingnya Murji'ah punya dalil-dalil. Dari nususul Quran ataupun sunnah yang berisi wa'id. Ancaman-ancaman terhadap pelaku dosa kemaksiatan. Sekian bentuk dalil-dalilnya itu macam-macam. Ada yang sampai secara zahirnya mengeluarkan pelaku dosa atau kemaksiatan dari bingkai keislaman. Dari ancaman-ancaman itu tadi. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Contoh, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan dia adalah jahannam dan dia kekal di sana. Satu, dalilnya khawarij. Nah, dan sekian dalilnya. La yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina, seorang yang berzina saat dia berzina itu adalah mu'min. Satu dalil lagi. La yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri saat dia mencuri itu berposisi sebagai mu'min. Dalil lagi khawarij. Dan beberapa ayat lagi Al-Qur'an. Ayat-ayat sunnah, dalil-dalil dari sunnah. Murji'ah lawan tas. Kelompok ini dinamakan kelompok wa'idiyah. Yaitu kelompok kayak orang yang berakidah, berkeyakinan atau mendirikan akidahnya di atas dalil-dalil yang berisi ancaman-ancaman-ancaman. Kufur, kekal neraka, kekal selama-lamanya di jahannam. Ini mereka. Murji'ah sebaliknya. Lawannya ini. Dalil-dalilnya terus. Disebutkan dari Al-Quran, dari sunnah. Wasil bin Atha yang jenius. Wasil bin Atha sang penghafal yang kuat. Mulai dia terbayang dengan dalil-dalil ini tadi. Ada ulama hidup di masa itu. Ada ulama hidup. Tapi mulai muncul di dirinya ujub. Merasa lebih dari ulama. Enggak kemudian ingin dengan penuh tawadhu datang kepada ulama bertanya dengan baik, ilmiah, beradab. Mengembalikan bagaimana mereka memahami para murid-murid sahabat ini. Di masa tabi'in. Nama-nama besar masih hidup di kala itu. Barakallahu fikum. Fitnah. Akhirnya Wasil bin Atha berkeyakinan dengan akidahnya sebelum bertanya kepada ulama. bagaimana memahami dalil-dalil yang bertabrakan secara zahir ini tadi. Sampai dia punya kesimpulan bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar, la yuhkam bi kufri wa la yuhkam bi islamihi, fahuwa fi manzilatin baina manzilataini. Fala yuhkam annahu mukhalladun finnar, wala yuqal innahu aiba min ahli jannah. Wasil bin Apa ingin menengahi dua kelompok ini. Seorang muslim yang melakukan dosa besar, maka tidak boleh dia semerta-merta difonis kafir begitu kafir langsung, ya, sebagai ahlun nar yang kekal di neraka selama-lamanya, dan tidak pula bisa difonis sebagai muslim yang nanti akan masuk ke dalam surga, jannah. Lalu gimana? Fi manzilatin baina manzilatin. Dia akan terposisikan nanti di sebuah posisi, di sebuah tempat yang berada di antara dua tempat. Surga, neraka, jannah, annar. Wasil bin Apa yang jenius ini tadi punya kesimpulan akidah tanpa mau bertanya kepada al-akabir. Al-barakatu ma'a akabirikum. Perhatikan ayyuhal ikhwah. Diuji oleh Allah dengan kepandaian. Wah, dia dikagumin oleh lingkungan. Wah, luar biasa. Fasih orangnya. Luar biasa. Fitnah muncul juga pada masa atau era tabi'in. Atau sebelum itu Wasil bin Apa, kemudian karena sudah terlanjur berkeyakinan, gengsi untuk mundur, gengsi untuk menerima fatwa gurunya, gengsi, maka dia menyatakan, saya keluar dari majelis ini. Keluar. Redaksi orang kalau sudah seperti ini macam-macam sih. Ada yang mengatakan, saya gak butuh kamu, saya jelas-jelas Quran dan Sunnah. Loh, ini bimbingan ulama loh. Ini fatwa ulama. Ya, ulama bisa salah. Dia gak sadar lah kamu. Bisa salah enggak? Nah, ini jelas dalilnya. Ya, si ulama menjelaskan begini, begini. Lah, ini soalnya begini. Enggak bisa karena ini begini. Yang ini dikhususkan dengan ini. Yang ini diumum, yang mutlak ini dibatasi oleh ini. Wah, kaidah-kaidahnya kuat. Ya, si ulama menyatakan begini. Enggak ada ulama yang mengatakan seperti yang antum katakan. Iya, kita enggak boleh taklid. Oh, iya, benar. Benar enggak? Bahwa kita enggak boleh taklid. Tapi model seperti ini gak benar juga. Atau ada redaksi demi menyelamatkan dirinya dari mengakui kesalahan. Dari meninggalkan ijtihad dia yang salah. Demi menyelamatkan dirinya untuk tetap terjaga gengsinya. Bahwa ijtihad dia adalah benar. Gak mau dikatakan salah. Muncul ucapan-ucapan al-istiqlaliyah. Kalimat-kalimat yang maunya itu independen dari ulama. Independen dari selama orang-orang yang selama ini dekat dengannya, menasehatinya, membimbingnya. Saya lahir sendiri, hidup juga sendiri, mati sendiri, bangkit di akhirat itu sendiri. Maha kaza ya akhi, hidup itu. Orang beragama tidak demikian. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Tolong menolong. Ta'awanu, ada unsur timbal balik. Kenapa? Karena kita enggak bisa hidup sendiri. Enggak, butuh adanya kawan untuk bisa kita bertakwa. Adanya pertolongan dari saudaranya. Walaupun sekedar nasihat, walaupun sekedar faedah ilmu, walaupun sekedar bantuan fisik mengantarkan antum ke tempat ilmu. Walaupun sekedar kalau di zaman ini mengumumkan adanya kajian ilmu. Walaupun sekedar menyiapkan tempat media untuk ilmu. Karenanya Allah mengatakan watawasau bilhaq, watawasau bissabr. Mereka-mereka yang saling berwasiat, saling tawaso, sama prinsipnya dengan kalimat ta'awanu. Kalau ini kata perintah, tapi asal katanya mengandung sebuah fi'il, predikat, unsur timbal balik dari kedua belah pihak. Ta'awanu, saling menolong, itu maknanya. Kalau bahasa kita tolong menolong. Tawasau sama juga. Walaupun itu barakallahu fikum berbeda dengan yang tadi, ya. Dari sisi fi'ilnya, tetapi maknanya sama, saling berwasiat. Begitulah. Sampai Nabi mengatakan innallaha fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Sesungguhnya pertolongan Allah akan selalu bersama kepada seorang hamba selama hamba itu selalu dalam upaya menolong saudaranya. Karenanya bahkan Allah memerintahkan kepada Nabi. Nabi loh. Menerima wahyu. Kita enggak ada yang menerima wahyu. Nabi langsung dibimbing oleh wahyu Allah. Ayat demi ayat turun kepada Nabi. Mengarahkan, membimbing, menyebutkan hukum. Ya. Dan seterusnya. Bersama itu kata Allah, wasyawirhum fil amr. Ajaklah mereka bermusyawarah wahai Muhammad. Nabi. Nah, jangan, wahai saudaraku. Jangan karena gengsi untuk mengakui kesalahan atau ijtihad yang menyelisih Al-Quran was sunnah. Nggak ada kata terlanjur. Nggak ada. Nggak ada kata terlanjur dalam Islam. Pintu taubat mendobrak kata-kata terlanjur itu. Rahmat Allah yang maha luas. Bahwa Allah itu ghafur. Allah rahim. Yang dikatakan oleh Nabi kita, kullu bin Adam khatta. Wa khairul khatta'ina tawabun. Seluruh anak manusia itu, anak Adam ini selalu berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang selalu taubat. Ini mendobrak dinding gengsi. Dinding sudah terlanjur. Enggak. Kembali wahai saudaraku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad bahwasanya Allah mengatakan wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dengan maksiat, melampaui batas dengan bid'ah, melampaui batas dengan kemungkaran-kemungkaran akidah dan keyakinan dan semuanya. Sampai pada kekufuran. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Sesungguhnya dia Allah Al-Ghafur Al-Rahim. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Pintu fitnah yang tadi sudah disebutkan apa itu? Gengsi. Ujub. Ingat fitnah yang muncul di Basrah. Fitnah kalau tadi Mu'tazilah. Kenapa diberi nama Mu'tazilah? Karena Wasil bin Atha sebagai pencetus Mu'tazilah ini beretizal. Etizal itu uzlah, menjauh dari majlisnya ulama. Wasil bin Atha beruzlah, beriktizal, menjauhi majlis-majlis ulama, ya. Merasa ijtihadnya benar, ya. Nggak boleh taklid, pandai, hafid, mutqin, dan seterusnya. Antum lihat fitnahnya Haris al-Muhasibi. Bisir al-Marisi dari tokoh-tokoh al-bidah dari Mu'tazilah dan yang lainnya. Siapa mereka? Bukan orang-orang bodoh. Orang-orang pandai, genius. Nah, dan bukan orang-orang yang tergiur dengan kehidupan dunia dalam bentuk materi. Enggak. Luar biasa. Antum mungkin kalau melihat orang-orangnya maka melihat ini orang-orang soleh. Tetapi akidahnya yang dia tiupkan kepada umat ini, di situ ulama yang tahu ini adalah akidah yang sesat. Begitu juga kaum Qadariyah yang muncul di negeri Basrah. Kalau nama-nama tadi Haris al-Muhasibi, Bishr al-Marisi, hidup di zaman dia hidup itu ulama kibar. Dan dia dulu hadir di majelis-majelis ulama. Orang-orang ini tadi. Kalau antum lihat di buku Ahlul Kalam. buku bantahan ulama terhadap Mu'tazilah, Al-Qadariyah, Al-Jahmiyah, akan muncul nama-nama tadi itu. Haris Al-Muhasibi, Bishr Al-Marisi. Bukan orang sembarangan. Orang-orang yang dulu rajin membawa kitab, belajar. Pandai. Diberi karunia kejeniusan, az-zaka. Tapi subhanallah, fitnah. Jadi yang saya katakan, fitnah itu bisa menimpa seorang dari pintu yang gak diduga. Dia mengira datangnya dari pintu sini, ternyata dari sana. Ternyata di sana juga ditutup, ternyata masuknya dari angin-angin ini. Fitnah itu masuk. Gak disangka sama dia. Maka Nabi mengatakan, Istaidu billah minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian, dia di pekuburan ini. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi datangnya. Maqfaqulna, maka kami saat itu pun berucap berdoa, a'udzu billah minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Kami berlindung kepada Allah dari berbagai macam fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Tadi kita bicara fitnah qadariyah. Antum lihat ini pelajaran penting dalam sejarah. Disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, dalam Kitabul Iman. Hadis, sebenarnya hadis ini sering kita pelajarin matannya. Tetapi sejarahnya, sejarah munculnya riwayat hadis ini mungkin jarang disebutkan. Hadis yaitu, barakallahu fikum, ketika Nabi menjelaskan tentang rukun iman. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitab wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Hadis ini salah satunya diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Umar bin Khattab dari ayahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Tapi yang melalui jalur riwayat Abdullah ibn Umar ini dalam Sahih Muslim dan beberapa riwayat kutubul hadis lainnya, ada sejarahnya, ada kisahnya. Yaitu dua ulama waktu itu masih talabatul ilm, masih pelajar. Yaitu Humaid bin Abdurrahman wa Yahya bin Ya'mur dari negeri Basrah. Qala lamma zahara ya, Ma'badul Juhani. Ketika muncul fitnahnya Ma'badul Juhani. Tokoh lain lagi. Di negeri Basrah. Ya. Barakallahu fikum. Dhahabtu ana wa sahibi. Berangkat aku bersama temanku. Hajaini au mu'tamiraini. Berangkat berhaji. Dalam riwayat lain disebutkan berumrah. Berangkat dari Basrah, Irak. Ke Mekah untuk haji. Sekaligus kami berharap agar Allah mempertemukan kami dengan salah seorang sahabat Nabi. Fawufiqa lana bi Abdullah bin Umar bin Khattab dakhilan al-masjid. Maka setibanya kami di Mekah, di Masjidil Haram, tiba-tiba muncul Abdullah bin Umar bin Khattab. Pada waktu itu posisinya sebagai kibarul ulama. Abdullah ibn Umar ibn Khattab di masa Nabi hidup masih muda. Masih talibul ilm, belajar-belajar. Ketika sudah wafat, Nabi dan para sahabat kibar meninggal, Abdullah ibn Umar sudah berumur sepuh. Dan telah banyak belajar. Secara ilmu ataupun secara kenyataan. Peristiwa demi peristiwa telah terjadi. Begitu juga Ibn Abbas yang dulunya masih kecil. Ya, tumbuh berkembang dengan ilmu. Maka, qala faqtanaftuhu ana wa sahibi ahaduhuma an yaminihi wal akhar an shimalihi. Maka kami apit Abdullah bin Umar masuk ke Masjidil Haram, salah satu di antara kami di sebelah kanan dan temanku di sebelah kiri. Kemudian kami bertanya, ya Aba Abdurrahman, kunyahnya siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab. Innahu qad dhahara kibalana unasun. Isma'u ayyuhal ikhwah, dengarkan baik-baik. Innahu kadhahara kibalana unasun yataqaffaruna al-ilma wa dhaqara min sya'nihim yaqulun an la qadar wa anna al-amra unuf. Wahai Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman, minta fatwa, minta bimbingan. terkait fenomena yang terjadi di negerinya, di kampungnya, telah muncul di negeri kami di Basra sekelompok pelajar yang aktif belajar. Serius belajar. Mendengar dan mencatat ilmu. Dan disebutkan oleh dua imam tabi'in ini kelebihan-kelebihan mereka yang lainnya, akhlaknya, orang yang nampak serius, khusyuk. Bukan sembarang orang. Ketika kita mendengar tokoh-tokoh Mu'tazila, Jamiyah, Qadariyah, jangan tuh bayangkan model Ulil Absar, ya, model siapa lagi? Cengangas, cengenges. La akhlak, tidak ada adab, bicara yang tidak senonoh, yang tidak pantas. Enggak gitu. Orang yang dikenal ibadahnya di malam hari, di siang hari berpuasa, suka bersedekah, nampak kehusyukannya sibuk dengan zikir. Ini mereka mengajar, menulis. Orang-orang luar biasa di bidang ilmu. Tapi kembali, ujub terhadap ro'yunya, ujub terhadap kepandaiannya, meremehkan ulama, tidak mengindahkan nasihat dan teguran ulama. Kembali, kata dua orang ini, namun mereka, wahai Abu Abdurrahman, berkeyakinan bahwasanya tidak ada catatan takdir yang mendahului semua perkara ini. Semua perkara ini terjadi begitu saja, terjadi tanpa ada catatan takdir yang mendahuluinya. Mereka punya dalil dalam pengertian syubhat gitu. Dari Al-Quran dan dari Sunnah. Diolah dengan ijtihadnya, dengan ro'yunya. Dengan bentuk pendalilan yang salah. Tidak mengikuti kibar ulama. Nah, yang ilmunya itu berantai. Tidak yatim gitu. Ada orang tuanya. Jelas. Bukan istihasa dan ro'yu, logika-logika penafsiran yang yatim. Di mana orang tuanya? Enggak ada. Terputus. Sanatnya. Ini ulama kibar. Berantai. Ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Perhatikan Ma'bad al-Juhani. Kenapa menyimpang? Dia dan beberapa murid-muridnya. Ya, yang bangga-bangga dengan ro'yunya. Tidak kembali kepada al-ulama al-akabir. Ketika dinasihatin mulai melecehkan. Antum ingat pula sebelum dua fitnah ini terjadi. Fitnatul Khawarij. Yang kemudian sahabat Ibnu Abbas diutus oleh siapa? Khalifah Ali bin Abi Thalib. Untuk berdialog dengan mereka. Pertanyaan yang dikedepankan oleh Ibnu Abbas. Pertanyaan apa? Belum berbicara syubhat-syubhat mereka, belum. Pintu gerbangnya dulu yang dipegang oleh Ibnu Abbas. Afikum ahadun min ashabin Nabi? Apakah di saf kalian, di barisan kalian ini? Ada satu orang sahabat Nabi? Maksudnya adakah di tengah kalian ini ulama kibar? Terdiam mereka semua. Waktu itu masih hidup nama-nama besar dari ulama-ulama kibar dari kalangan sahabat Nabi. Tapi mereka enggak mau. Menuduh ulama-ulama itu enggak tahu realita. Dimenuduh ulama-ulama itu bertaklid terhadap yang lainnya, terhadap pendahulunya. Mau jelas dalilnya seperti ini, masih mau apa lagi? Ini tadi bukan demikian maksudnya, enggak. Ini kita enggak boleh taklid. Semakna dengan ini, hawa nafsu, emosi. Tersadarkan dari mereka sejumlah entah berapa ribu manusia dari kalangan Khawarij yang taubat. Sekian riwayat yang disebutkan. Tapi jumlah yang besar juga tetap pada ro'yunya. Al-Khawarij, Al-Mu'tazilah, Al-Murji'ah, Al-Qadariyah, Al-Jabriyah, semuanya lebih diwarnai oleh ujub terhadap ro'yu. Sombong untuk kemudian tawadhu kembali kepada ulama kibar. Dan ini setiap masa. Ini masa kita hidup. Mungkin di antara antum ada yang memang mengikuti dari awal sekian kasus. Ada di antara antum yang di tengah-tengah, ada yang di antara antum yang baru. Contoh, munculnya fitnah sururiyah. Pada awal tahun 90, ujian terjadi, fitnah terjadi waktu itu. Serangan Saddam Hussein ke negeri Kuwait yang melibatkan Saudi Arabia menghadapi kekuatan power Saddam Hussein secara militer. Negara itu enggak mampu. Para ulama bermusyawarah, beristihad. Sebuah hukum agama. Hukum agama. Boleh tidak? Boleh ataukah tidak? Meminta tolong kekuatan kufar. Kekuatan musyrikin. Untuk menghadapi bahaya yang di depan mata kita. Boleh enggak? Ulama kibar. Ibn Baz, Ibn Uthaymin. Rabi bin Hadi al-Madkhali, Muhammad Aman al-Jami, Salih al-Luhaidan, Salih al-Fauzan. Nama-nama besar dari kalangan ulama menyatakan boleh dengan dalil sebutkan. Ada karya-karya di bidang ini. Salman al-Auda, Safar al-Hawali, dari tokoh-tokoh Khawarij muda pada waktu itu. Dikenal jenius. Salman al-Auda pada tahun 90-an apa? Yang muncul di negeri Saudi. Pujian-pujian para pemuda. Oh, Sheikh Salman. Pengganti Sheikh bin Baz. Pandai ini dapat tazkiyah dari Sheikh bin Baz. Lihat ini, Dr. Safar. Dipuji oleh Sheikh bin Uthaymin. Wah, seorang ulama yang mengerti realita. Ulama yang tidak mau bertaklid. Ulama yang bisa membaca kenyataan. Wah, luar biasa. Kalbarak. Bagaikan kilatan itu. Kalau sudah muhadharah daurah, luar biasa yang hadir. Penuh. Parkiran mobil itu sampai sulit. Barakallahu fikum. Ulama menasihatin. Jangan terburu. Ikuti para ulama kibarin yang ada. Lah. Kita bisa melihat kenyataan. Mereka tidak melihat kenyataan. Awalnya gimana? Loh, masa ulama enggak ngerti? Iya. Mereka ulama orang yang jujur, Ibn Baz dan yang lainnya. Tapi pembisik-pembisiknya yang diserang ini dulu. Enggak berani menyerang Ibn Baz langsung, Ibn Uthaymin langsung, Al-Fauzan, Luhaidan, Muhammad Aman al-Jami. Enggak berani langsung. Siapa yang diserang? Iya, mereka mendapat info-info yang salah, enggak sesuai dengan realita. Diingatkan, kalian punya info, sampaikan. Nggak bisa. Mereka ini memang orang-orang di sekitarnya ini. Pembisik-pembisik yang jahat ini. Ternyata ulama terus menyebutkan kenyataan-kenyataan juga. Realita juga. Yang nggak bisa dibantah. Wah, berjalan waktu sudah nggak kuat. Ini singkat cerita. Mulai mereka menuduh. Ini ulama-ulama penjilat terhadap negara. Ini ulama-ulama penakut. Udah dijatuhkan ulama. Tapi gak langsung berproses. Gak kemudian sekali jadi. Baru setelah itu ulama berbicara tentang mereka. Berproses. Sampai tahdir muncul dari hay'at kibar ulama. Syekh bin Baz berbicara tentang Salman, Safa, dan yang lainnya. Bahwa mereka berada di atas paham Khawarij. Selesai. Keluar dari fitnah ini. Tapi banyak orang yang gak terima pengagung-pengagungnya dari para majistir-majistir, para doktor-doktor, da'i-da'i. Memberi syubhat-syubhat. Muncul fitnah Qutbiyah melanjutkan ini. Ada tokoh-tokohnya lagi. Adnan Arur, Nasir al-Umar, dan yang lainnya muncul. Di Yaman juga terpengaruh. Indonesia juga kena. Pecahlah Salafiyin yang dulunya Salafiyin di Indonesia. Apa masalahnya? Tidak kembali kepada ulama kibar. Berbangga dengan kepandaiannya. Berbangga dengan tazkiyah-tazkiyah. Rekomendasi-rekomendasi ulama. Berlanjut, singkat cerita, muncul fitnah Faleh al-Harbi. Ana gak ingin rinci di bidang ini. Dan yang berikutnya muncul fitnahnya Abul Hasan. Kemudian Ali Hasan al-Halabi. Kemudian Yahya al-Hajuri. Ini bukan sembarang nama orang-orang ini. Orang-orang yang membuat kagumnya banyak pihak. Nama-nama ini tadi. bermunculanlah di sekitar mereka orang-orang yang berasabiyah. Ulama menasihatin, begini loh. Enggak, kenyataannya tidak begitu. Lah ini loh, ulama sedang mengatakan, enggak, itu berdusta orang-orang di sekitarnya. Enggak mungkin Syekh Rabi bicara begini. Enggak mungkin, Syekh Rabi adalah syekh kita. Alim, kabir, imam jarah wa ta'adil. Ya akhi begini, itu orang-orang yang di sekitarnya pembisik-pembisik kepada Syekh Rabi. Oh berarti fatwa Syekh Rabi selama ini banyak dipengaruhi oleh pembisiknya. Iya, loh, kalau antum punya data, sampaikan kepada Syekh Rabi. Toh pintu rumah Syekh Rabi terbuka. Kasusnya Yahya al-Harjuji, Faleh al-Harbi, sama persis. Abul Hasan al-Ma'ribi, enggak langsung berani menyerang Syekh Rabi. Antum pernah atau sering mendengar kan, salah satu gelar yang didapatkan atau sering disebutkan kepada Syekh Rabi, walaupun Syekh enggak bersenang-senang dengan gelar-gelar ini. Syekh juga merasa, apa ya, enggak senang lah dengan gelar-gelar ini tadi. Tapi kenyataan, umat melihat bahwa memang beliau pantas mendapatkan gelar-gelar itu. Salah satunya apa? Hamilu rayati al-jarhi wa ta'adil bihaqin fi hadal asr. Pembawa panji ilmu jarh wa ta'adil dengan benar di masa ini. Ini dari mana? Siapa yang mengucapkan ini? Hasil disertasi doktoral beliau? Bukan. Para dosen pembimbingnya di universitas? Bukan. Yang mengatakan ini adalah al-muhadithul kabir al-imamul al-bani rahimahullah ta'ala. Setelah beliau membaca karya-karya Syekh Rabi dan meneliti pihak-pihak yang membantah karya-karya yang membantah Syekh Rabi, diteliti oleh Syekh Albani, langsung Syekh menyatakan di antara yang sering kita mendengar adalah sebuah pernyataan Syekh Albani yang ternyata yang menukilkannya adalah Abul Hasan Al-Ma'ribi. Syekh Al-Albani ketika ditanya oleh Abul Hasan, wahai Syekh, apa pendapatmu tentang orang yang mencela dua Syekh besar, Rabi bin Hadi dan Mughil bin Hadi? Apa pendapatmu tentang orang yang mencela dua ulama ini? Syekh Al-Bani mengatakan, satu, dari kemungkinan dua jenis orang. Kemungkinan pertama, dia seorang yang jahil, yang tidak berilmu tentang keutamaan dua orang ini tadi, sehingga dia mencelanya, karena tidak tahu. Jenis yang pertama ini, maka kita menjelaskan kepadanya siapa itu dua nama besar ini. Kemungkinan kedua adalah orang yang sudah tahu tapi dia pengikut hawa nafsu. Hawa nafsu macam-macam. Pernah merasa tersinggung, akhirnya bicara. Pernah merasa terbantah, ya, akhirnya dia bicara. Atau kepentingan-kepentingan yang lainnya dari macam-macam ahlul bid'ah wal hizbiyah. Yang kedua adalah pengekor hawa nafsu. Tahu dia, tapi tetap mengikuti hawa nafsunya. Jenis yang kedua ini, kita enggak punya jalan untuk menasihatinya kecuali mengatakan, ya, ima orang ini diberi hidayah oleh Allah, atau Allah binasakan dia. Ini yang menukil, terekam sejak mungkin tahun 96 atau 97, saya tidak ingat persisnya. Ya. Waktu itu kita simpan rekaman-rekaman itu. Ya. Kalau 96, 97 sudah 22 tahun yang lalu, ya. Nah, mantum ada di mana 22 tahun yang lalu? Nah, maksud anda apa? Ini sejarah. Ternyata Abul Hasan yang dulu sedikit-sedikit Syekhna Rabi, Syekh Rabi ya ikhwan, hamil jarh wa ta'dil bihaq fi hadzal asr. Ketika dia sendiri jatuh pada kesalahan-kesalahan dalam manhaj dan akidah, Syekh Rabi menasehatin. Sebagaimana biasanya Syekh menasehatin dengan tertutup, telepon, surat. Atau Abul Hasan datang ke rumah Syekh Rabi di Mekah atau di Madinah, dinasehatin. Terdesak sekali masalah. Terdesak dia gak bisa menjawab. Kedua, ketiga, meledak. Meledaknya gak langsung, pelan. Syekh Rabi, Syekh yang fadil. Ya, gak ada orang boleh berbicara tentang Syekh Rabi. Tapi orang-orang di sekitarnya. Kembali lagi. Orang-orang di sekitarnya. Yang menukil kepada Syekh Rabi berita-berita enggak benar. Jadi Syekh Rabi ini rumahnya kayak tempat sirkus, apa? Semua orang bisa masuk. Semua orang bisa beri berita, Syekh enggak bisa menyaring itu. Ya. Ketika ditanya, contohnya mana berita-berita yang salah? Coba ini, ahlul bid'ah al-hizbiyah paling takut kalau diajak rinci, dirinci masalah. Antum jangan mudah terpengaruh, terkena fitnah dengan ucapan-ucapan global. Iya ya, betul, namanya manusia itu bisa terpengaruh oleh omongan orang lain dan berita-berita yang disampaikan, benar gak? Benar. Tapi coba kita rinci, Afwan, berita mana yang sampai kepada Syekh yang salah? Nih, yang sampai kepada Syekh tentang kasusnya ini, nih. Tolong sebutkan yang salah. Gak bisa dia. Tolong sebutkan. Mulai terdesak, sekali, dua kali, sebulan, dua bulan, meledak. Yang berikutnya, memang Syekh Rabi tidak tegas dalam masalah ini. Syekh Rabi, mulai Syekhnya yang diserang. Syekhnya yang dipukul. Jatuh dia. Jatuh. Jatuh Ali Hasan. Menyerang Syekh. Jatuh Abul Hasan. Jatuh Yahya Al-Hajuri. Jatuh Falil Harbi. Semua itu dengan izin Allah SWT. Sementara Syekh berusaha menasehatin ilmiah. Ditutup aibnya. Tertutup nasihatnya Syekh. Tapi mereka enggak mau kecuali terbongkarnya ini semua. Fitnah yang terjadi sekarang ini deretan dari fitnah yang berikutnya. Apa yang antum sekarang sering mendengar dengan fitnah Su'afiqah. Tanpa anda ulangin, Ustaz-Ustaz kita menjelaskan, Ustazuna Ustaz Muhammad, Ustazuna Ustaz Afif, Ustaz Usama, dan yang lainnya. Asatidah kita menjelaskan. Antum bisa lihat bagaimana proses dari sebuah fitnah yang terjadi sekarang ini. Maka dari itu, sebelum saya menutup majlis ini, maghrib jam berapa? Kurang berapa? 5 menit? Kurang 10? 10 menit. Kita akhiri 5 menit lagi insyaAllah. Barakallahu fikum. Al-fitnatu bisa datang dari jalur yang tidak kita duga. Ujub terhadap ro'yu, enggak mau lagi menghormati ulama kibar. Menghormati itu bukan maksudnya kita, ya enggak, menghormati itu kamu tahu ini, di sebelah kamu ada ulama, datang. Tahu pintunya terbuka. Antum punya data, tulis. Tahu Syekh mau menerima data, bahkan Syekh meminta. Saya meminta mana dalilnya, mana hujahnya. Mentahdir masyayikh, masyayikh salafiyin. Dr. Arafat al-Muhammadi, Dr. Abdul Ilah al-Rifa'i, kemudian Bundar al-Khaybari, Abdullah ibn Salfiq, dan yang lainnya dari masyayikh. Ada dalilnya. Syekh Ubaid juga mengatakan, mana dalilnya? Syekh enggak mengatakan, enggak boleh takdir-takdiran. Enggak. Batil ini semuanya? Enggak. Masyayikh meminta, mana dalilnya? Sampai hari ini Syekh meminta. Dan kita pun juga demikian. Arafat Muhammadi, manusia biasa. Kita enggak berasobiah kepadanya. Ada dalil? Kita tinggalkan. Demi Allah, kalau benar taklid itu dibenarkan, ya, dalam beragama, Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah yang sudah meninggal, ya, dia punya jasa terhadap anak pribadi yang sangat besar. Anak belajar, bukan belajar hanya di majlis kepada beliau. Membantu beliau dalam penelitian-penelitian fikihnya. Di rumah beliau. Sangat dekat hubungannya. Ditahdir oleh Yahya Al-Hajuri, Syekh Rabi mengatakan, mana dalilnya? Apa buktinya Anda mengatakan Abdurrahman Adani Hizbi? Hajuri hanya mengatakan, nanti kita akan jelaskan. Loh kok nanti? Tahdir sudah berjalan, kok dalilnya nanti? Orang berbuat itu dalil dulu, baru berbuat. Al-ilmu qabla apa? Al-qaul wal-amal. Coba ini, prinsip yang kita pelajari dalam usul salata. Al-ilmu qabla al-qauli wal-amal. Sebagaimana diukilkan dari Imam Bukhari, anak-anak kecil kita menghafal. Apalagi yang syekh-syekh, yang doktor-doktor. Apalagi yang sudah dikatakan pintar dan jenius. Tapi bisa lupa kepada prinsip ini. Su'afiqah. Imam Al-Jarh wa Ta'dil mengatakan dalilnya mana? Oh, nanti akan jelas masalahnya. Loh, yang minta ini kan bukan kita. Yang minta ini dokternya. Mana? Gak bisa menyebutkan sampai hari ini. Dan sampai hari ini pula ulama tadi menunggu. Tapi tahdir sudah kemana-mana. Lihat antum asar. Ini antum di Indonesia salah satu yang mendapat pengaruh negatifnya. Betul gak? Pecah ini keadaan. Seperti ini kondisinya. Bongkar-bongkaran aib. Di medsos. Ya? Apa masalahnya? Gak jelas. sama seperti kasus Falil Harbi, kasus Abul Hasan Ma'ribi, kasus Hal Hajuri, dan sekarang muncul lagi kasus yang baru yang sudah dijelaskan oleh masyayikh kita. Kembali, hati-hati dari fitnah. Jangan sampai kita lalai. Di antara pintu fitnah tadi saya katakan, bisa datang melalui jalur kawan, bisa datang melalui jalur murid, bisa melalui jalur guru atau ustadznya, bisa melalui jalur syekhnya, bisa melalui jalur istri, bisa melalui jalur anak, melalui jalur suami. Nggak disangka, orang bisa terfitnah gara-gara istri, jatuh dalam hizbiyah. Orang bisa terfitnah gara-gara dari jalur anaknya yang pandai, prestasinya luar biasa sejak pondok pesantren sampai kuliah di tempat-tempat ilmu. Ada yang terfitnah karena menantu, ada yang terfitnah karena mertua. Hati-hati dari asabiyah. Asabiyah muhlika. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Mengakhiri majelis ini, ana mengatakan kepada ikhwan, jaga baik-baik ukhuwah di antara antum. Ta'awun di atas Quran was sunnah. Mudah menjadi orang yang memaafkan dalam urusan-urusan kepribadian, urusan ketersinggungan, urusan dunia. Yang punya tugas menunaikan hak saudaranya dalam urusan dunia, tunaikan. Yang belum ditunaikan oleh saudaranya, sabar. Boleh antum meminta dan menagih, silakan. Tapi jangan sampai semua ini menjadi sebab antum jatuh dalam fitnah. Tidak jarang fitnah yang terjadi ini sekarang yang sudah ramai ini bermula dari urusan pribadi. Dalam sebuah rapat, fulan tersinggung dari ucapan fulan. Berlanjut 2 tahun atau 5 tahun ke depan, keluar sakit hati itu tadi. Das. Saat keluarnya sakit hati itu, fitnah datang dalam urusan manhaj. Kena fitnah dia. Bermula dari urusan hutang piutang, dari urusan istri yang saling tersinggung, urusan anak. Minta tolong, jangan menjual manhaj, jangan menjual akidah dengan suatu urusan dunia yang sedikit. Anak adalah dunia, suami dunia, istri dunia, perkawanan, alma mater, dan yang lainnya, dunia. Barakallahu fiik. Jangan terjual. Bersikaplah ilmiah, dan semua itu tidak bisa terwujud tanpa taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah melindungi ana, anak keturunan ana, antum, dan anak keturunan antum semuanya dari fitan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wallahu alam bissawab. Demikian nasihat di sore hari ini. Jika ada yang kurang berkenan kepada antum, saya memohon maaf dan beristighfar tentunya kepada Allah. Jika ada yang salah menyelisih Quran was sunnah, maka tolong sampaikan kepada saya nasihat ilmiah supaya saya bisa bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sesegera mungkin dan membenahi apa yang rusak akibat kesalahan saya. Dan saya ucapkan kepadanya jazakallahu khairan wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.